Kemudian di antara keutamaan dari tauhid atau yang menjadi alasan kita mengapa kita harus benar-benar serius mempelajari dan menjaga tauhid kita, bahwa orang yang bertauhid itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hak manusia yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengazab orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan sama sekali kepadanya. Ya, wa haqqullahi 'alal ibad alla yu'adziba man lam yushrik bihi syai'a. Awahkul ibad Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya orang yang benar-benar menjaga tauhidnya, tidak mengotorinya dengan kesyirikan walaupun sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya.